Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, man yudlil falahatiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَذَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أَيُّهَا الطَّلَبَةُ رَحِمَنِي وَرَحْمَكُمْ وَهُ جَمِيعًا وَبَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Alhamdulillah, kita ucapkan puji sanjungan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita, yang itu semuanya mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini hendaknya terus diingatkan. Karena kita yakin dengan at-tadhkirah itu akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar sering-sering memberikan peringatan. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan zakara, yuzakkir, zakir. Di antara maknanya adalah at-taksir, sering-sering. Namaraklau. Jadi orang yang beriman dengan peringatan yang banyak itu akan bisa mengambil manfaat. Beda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau sedang jatuh keimanannya. Maka peringatan itu ibarat petir yang menyambar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan ada yang kemudian bosan ketika dikasih peringatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya yang akan bisa mengambil manfaat dari peringatan itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun peringatan tersebut disampaikan berulang-ulang. Dan diantara faedahnya, kenapa harus berulang-ulang? Karena manusia itu adalah insan. Manisian. Dari kelupaan. Ya, kalau ini rahmatullah disebut ya, insan. Itu karena memang sering lupa. Makanya butuh sering untuk diingatkan. Maka perkara yang penting dan harus kita terus untuk mengingat-ingatnya adalah mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyikapi dengan proporsional terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sikap yang proporsional terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur terhadap nikmat tersebut. Dan ia mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyandarkan kepada siapapun dari kalangan makhluk. Jadi semua disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan mengingat-ingat dan menceritakannya. Fa'amma binikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, hendaknya engkau menceritakannya. Sampaikan. Bukan dalam rangka untuk sombong-sombongan. Dan dalam bab ini pula, amarakallahu fikum, termasuk at-tahadits binikmatillah. Ya. Tuzhiru asara nikmatillah. Menampakkan asar. Bekas-bekas. Daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang punya duit. Na'amurakallahu fikum. Yang dikasih nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah. Pakai baju yang bagus. Kolansua yang bagus. Qalibikin rahmatullah. Tidak sampai dalam sikap tarafuh. Bermegah-megah. Qalibikin rahmatullah. Tidak pula sampai pada tingkat na'amurakallahu fikum. Ya, fakhr, bersombong-sombong. Nah. Ya, khalifitna. Ya, termasuk na'am tahadus at-tahadus binikmatillah. Menampakkan asar daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting daripada itu, daripada sikap syukur kita kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah menggunakan nikmat tersebut di atas kebaikan. Di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhat talabah rahimani wa rahmakumu jami'an barakallahu fikum. Untuk itu perlu kiranya kita banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak melihat, banyak-banyak barakallahu fikum perhatikan diri kita. Karena mensyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban. Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qalibiddin rahmin wa rahmakum jami'an nabarakulah. Dan ada pun pembahasan kita. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Masih dalam bab. Dalam kitab nikah. Qalibiddin rahmakum membahas tentang hukumnya. Dan alhamdulillah kita telah membaca. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu anhu. Di mana beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah memberikan wejangan kepada mereka, para sahabat yang masih muda-muda. Beliau mengatakan, ya ma'asara syabab, man istatua minkumul ba'a fal yatazawwaj, fa'innau agadul basar wa ahsunul faraj, amal lam yastati' fa'alitus sawm, fa'innau law wija'. Qalibikin rahmatullah dan alhamdulillah kita telah menyebutkan nah, beberapa faedah yang terkandung dalam hadis tersebut. Yeah. Dan sebelum kita lanjutkan pembacaan faedah hadis ini, kita hafalkan terlebih dahulu. Sebagaimana kebiasaan kita ya. Nah, santri baru semuanya berdiri. Santri baru semuanya berdiri. Yang baru. Monggo, berdiri, baca. Ya, yang enggak hafal bawa kitabnya, nama rekoh dibaca. Yang enggak hafal bawa kitabnya dibaca. Satu. Nama rekoh. Masya Allah, para kelapik. Ya. Insyaallah para kelabik. Nah, insyaallah berikutnya dihafalkan ya. Ya, malulah kalau sambil baca ya nawara kelabik. Dihafalkan ya para kelabik. Yang belum baca dari Ashabul Yamin. Ya, sini. Nah, yang sebelah kanan, yang belum baca. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah para kalafik. Para kalafik. Yang belum baca dari Ashabus Simal. Yang kiri-kiri. Yang kiri. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang belum baca, semuanya baca. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan. Masih dalam hadis yang pertama dari hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab nikah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarahnya terhadap Bulughul Maram, yaitu kitab Fathul Jalal wal Ikram. Beliau menyebutkan faedah. Tajannubu kulli ma yujibu itlaqil basar. Yaitu menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan seseorang melepaskan pandangannya. Hadirin rahimakumullah. Dan ini na'am barakallahu fikum sesuai dengan kaidah satu dzariyah. Kaidah satu dzariyah. Jadi dalam Islam, khonibitin rahmatullah, ada yang namakan disebut dengan satu dzariyah, itu mencegah seseorang dari terjatuh pada perkara yang diharamkan. Satu dzariyah. Itu kaidah yang sangat penting. Na'am warakullahi wabarakatuh. Ya khonibitin rahmatullah. Seperti na'am warakullahi wabarakatuh, wuku'u zina. Wuku'u zina itu perkara yang muharram, diharamkan. Termasuk dosa besar yang sangat mengerikan. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabu zina. Ya hadirin rahimakumullah, jangan kalian mendekati zina. Ya hadirin rahimakumullah, itu ada isyarat na'am warakallahu. Di samping larangan itu pada perbuatan tersebut, juga larangannya berlaku untuk hal-hal yang menyebabkan seorang terjatuh dalam perbuatan tadi. Ya. Qali bi rahmah rahmakumullah. Lah, hadis ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengisyaratkan kepada faedah tadi. Tajannubu ya. Kullu wa kulli ma yujibu itlaqil basar. Yaitu menamoraklofikum, melepaskan pandangan kepada ajnabiyah, ya, yeah. Atau kalau yang perempuan kepada ajnabi, ya, yeah. Itu termasuk namoraklofikum wasilah ila zina, wasilah. Kalibitnahmukumarcembarklofikum, ya, yeah. Dan itu namoraklof secara sore. Di samping dia adalah wasilah. Ya, yeah, kalau kita masukkan dalam na'am waraqlah kaidah satu dari masuk na'am waraqlah fikum. Tapi secara sharih zati ini juga dilarang sama Allah. Na'am waraqlah fikum. Maka yang mengarah ke situ juga dilarang. Ya. Yeah. Dengan kaidah tadi, kaidah na'am waraqlah fikum satu zari'ah. Ya. Yeah. Qalibitin rahmah rahmakumullah. Makanya na'am waraqlah fikum beliau mengambil faedah ini, yaitu menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan pandangan itu terlepas. Ya, awku ilfaj minas sawaqit atau menyebabkan kemaluan itu diletakkan pada sesuatu yang rendah. Nam warakallahu. Qalibitun rahmatullahi. Kata beliau, wajhu dzalika, dan sisi pendalilan dari faedah ini ya, yeah, diambil dari hadis ini. Hadis namaraqlah ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya. Yeah. Maka kata beliau sisinya namaraqlah, sisi pendalilan dari hadis ini untuk faedah ini. Annau idza umira bin nikahi min ajli manfaat ghadil basar wa tahsinil farj. Fa inna ma yujibu khilaf dzalik yakun manhiyan anhu. Buasanya jika nikah itu diperintahkan dalam rangka untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, maka sungguh segala sesuatu yang menyebabkan pada perkara yang menyelisih perkara tersebut menjadi perkara yang dilarang. Di situ sisi pendalian. Kepada fitin rahmat Allah makmum. Wajatafarong alaha dal qaidah dan bercabang atas qaidah ini, bercabang atas qaidah ini, di atas qaidah ini, annal insan idza wujida min nafsihi iftitanan atau wajada min nafsihi iftitanan limutala'ati ba'di suhuf allati tashtamilu ala suwarin fa innahu yajibu alai ayyatatannaf dzalik. Buasanya seorang apabila dia mendapati dirinya terfitnah dengan melihat sebagian koran, sebagian namurakallahu fikum koran atau majalah-majalah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, ya, gambar-gambar yang mengarah kepada apa? Kepada perkara yang semacam itu, na'amarakallahu. Fa innahu yajibu alaihi yatajannaba dzalik, maka wajib baginya untuk menjauhinya. Na'amarakallahu. Ya, termasuk juga HP. Ya. Yaqali fitnah rahmat Allah makumullah. Wajib untuk menjauhinya. Na'amarakallahu fikum. Lianna hadha rubbama yada'uhu ila itlaqil basar. Dikarenakan yang semacam ini bisa mengajak dia untuk melepaskan pandangannya. Na'amarakallahu fikum. Asalnya dari koran, dari majalah. Na'amarakallahu fikum. Ya. Yaqali fitnah rahmat Allah makumullah. Ya. Akan merembet, enggak sekedar itu, akan coba-coba untuk, ya, mancangkan pandangannya pada selain itu. Dari visual yang sebenarnya. Ya, dan itu haram. Ya. Ikhwari fitin rahmi wa rahmukumullah. Au ila fi'il fahisyah. Atau bahkan yang semacam itu bisa mengajak dia untuk melakukan tindakan keji. Waliyadubillah. Dan ini musyahad na'amarakallahu fikum. Ini perkara yang wakek. Ya. Dan ini menjadi permasalahan. Ya. Mungkin bisa dikatakan internasional. Na'amarakallahu fikum. Internasional. Dan lebih khusus permasalahan yang banyak terjadi di ma'at-ma'at yang semacam ini na'amarakallahu fikum. Ya. Yang seringkalinya na'amarakallahu menghambat ya para santri dalam tugas mereka belajar. Ya qul fitin rahmat wa rahmukumullah. Nah. Kemudian faedah berikutnya disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawazul iqtisar ala ba'dil hikmah idza kana al-maqam yaqtadi dzalik, boleh hanya mencukupkan menyebutkan sebagian hikmah saja. Wa ila ikhwan fitrah rahimahullah wa rahmakumullah, hikmah diperintahkannya, disyariatkannya untuk menikah itu sangat tahu banyak sekali yang bisa kita hitung. Sayang banyaknya. Baik secara zahir maupun secara batin. Tapi di sini Rasul alaihi salatu wasalam hanya menyebutkan sebagian hikmahnya saja. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, hei para pemuda, kalau kalian sudah punya kemampuan, silakan menikah. Ya, hikmahnya, namarakallahu fikum, fa'innau ahsan, ya, agad bulil basur. Hikmahnya itu adalah, namarakallahu fikum, bisa menundukkan pandangan, ahsanul farj. Itu sebagian saja. Ya, wa'ilah masalah banyak sekali. Ya, khairifitun rahmatullah. Nah, menyempurnakan sebagian agama kita. Iya kan? Itu termasuk hikmah menikah. Namarakallahu fikum. Iya kan? Sehingga pantas kalau kemudian nikah itu diperintahkan, disyariatkan. Lalu sampean kalau enggak nikah, enggak bisa menyempurnakan agama sampean. Iya kan? Ya qalifikum rahmatullah. Banyak perkara-perkara syariat yang bisa dilakukan hanya bagi orang yang menikah. Iya enggak? Burung nikah gak bisa. Ya, gak bisa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Itu hikmah juga. Ya, khalifat rahmatullah. Termasuk hikmahnya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Taksirun nasl. Taksirun nasl. Memperbanyak keturunan. Orang nikah gak bisa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya khalifat rahmatullah. Untuk perbanyak keturunan harus menikah. Ya. Dan perbanyak keturunan ini termasuk perkara yang dituntut, disyariatkan, diperintahkan secara syar'i. Dan itu termasuk perkara yang bisa engkau niatkan ketika engkau ingin memulai memulai jenjang ini, jenjang pernikahan. Ya, sekali fitrah menerangkan. Yaitu aku menikah supaya banyak anak, ya. Dapat pahala insyaAllah. Qalifikum rahmatullah. Makanya Rasulullah SAW merintahkan kepada para pemuda, kalau nikah pilih. Yeah. Wanita yang apa? Jangkrak. Jangkrak itu apa? Yeah. Gampang punya anak. Ini kapan? Oh kok kelihatannya susah ini. Jangan. Nah biasanya cirinya. Yeah. Dia saudaranya. Oh saudaranya kok banyak. Saudaranya berapa? 20. Wah, ya. Papin amarakallahu fikum. Insyaallah kalau dia banyak saudaranya, insyaallah nanti anaknya juga banyak. Insyaallah. Ya, yeah. Termasuk di antaranya amarakallahu fikum, lihat nomor haidnya. Haid. Termasuk perkara yang bisa ditanyakan ketika sampean nador ya, amarakallahu kenalan. Haidnya lancar apa enggak gitu. Boleh amarakallahu. Karena termasuk yang menghalangi seorang namarakallahu fikum susah untuk reproduksi itu haidnya enggak lancar. Nah, haidnya enggak lancar. Sehingga bisa namarakallahu. Iya, yeah, ditanya haidnya lancar apa enggak. Karena memang menikah dengan tujuan untuk dapat anak itu perkara yang dituntut disyariatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul walutal waduda. Hendaknya engkau menikah ya dengan wanita yang walut itu yang nam besar cintanya, sayangnya, namarakallahu fikum, baik kepada suami maupun kepada anak-anaknya nanti, namarakallahu fikum. Itu bisa ditengarai, namarakallahu fikum, sebelum nikah bisa ditengarai dengan kita minta informasi ya. Demikian pula al walut ya, khalifatun rahmatullahi wa rahmatullah. Kalau sesuatu itu enggak bisa ditengarai, Rasul enggak akan memerintahkannya. Iya kan? Lo kok bisa sampai mengatakan dia punya apa? Apa jangkrak. Dia gampang punya anak. Kok bisa wong belum pernah punya anak? Itu tadi caranya namarakallahu. Nggih. Ya khalifatun rahmatullahi wa rahmatullah. Nggih. Jadi namarakallahu fikum itu sebagian hikmahnya. Wa ila khalifatun rahmatullah. Buasnya hikmah diperintahkannya, disyariatkannya menikah itu sangat banyak sekali. Namarakallahu. Dan diantaranya yaitu menjaga keberlangsungan jenis manusia. Ya, nikah bebas gak anu sing gelem nikah namarakallahu fikum. Ya, nah sekarang ini perkara yang dihadapi oleh sebagian negara namarakallahu fikum. Di mana penduduknya sudah enggak mau menikah. Karena nikah itu konsekuensinya banyak. pun lakin amarakallahu fikum urusi ini dan sekarang sudah ada gantinya ya boneka namarakallahu fikum la haula wala quwata illa billah. Akhirnya mereka punya masalah amarakallahu fikum. Hanya dalam beberapa tahun saja ya mereka mengalami keresahan dari siapa? Pendidikan mereka, pendidikan anak-anaknya itu berkurang personelnya. Ya. Enggak ada yang melahirkan. Enggak ada yang mau menikah. Namarakallah. Ya kan? Makanya termasuk namarakallah hikmah. Di syariat menikah itu. Menjaga keberlangsungan jenis manusia. Ya. Ya sekali lagi namarakallah fikum. Ini. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu hanya sebagian saja. Wailah hikmahnya sangat banyak sekali. Baik secara zahir maupun secara batin. Yang kita sebutkan tadi secara doir saja namarakallahu fikum. Secara batin luar biasa. Yeah. Maka pantas kalau kemudian nikah ini disyariatkan namarakallahu fikum. Bahkan sebaikkan kondisi diperintahkan dan wajib untuk dilaksanakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an namarakallahu fikum. Sehingga yang bisa kita petik dari hadis ini boleh. Dalam segala perkara yang di situ ada hikmahnya, boleh kita hanya menyebutkan sebagiannya saja. Boleh. Ya, misalnya zakat. Ya, boleh. Kita sampaikan zakat itu diperintahkan hikmahnya ini. Enggak perlu semuanya, sebagian saja. Qul bismillahir rahmanir. Ya. Termasuk namarakallahu fikum, ya. Dilarang sholat ketika haid. Nah, dilarang sholat ketika haid. Boleh. Sebutkan sebagiannya saja. Namarakallahu. Ya, hikmahnya. Ya, khalifidin rahmina wa rahmakumullah. Tidak harus semuanya. Ya, khalifidin rahmina wa rahmakumullah. Nah. Kata beliau, jawazul iktisal ala ba'dil hikmah ila kanal maqam yaqtai dhalik. Yukhudu min anna Nabi alaihi salatu wassalam alal amrah bitajawwaj. Bianau agadul basar wa akhsunil farj. Ya. Faedah ini namarakallahu fikum diambil. Buasnya Rasulullah SAW memberikan alasan. Ya. Perintah beliau untuk menikah bagi para sahabat. Alasannya adalah agadulil basar wa akhsunil farj. Namarakallahu fikum. Ma'anna fi illatun ukhra yanduru ila syari' nadratan hamah. Padahal di sana ada namarakallahu faedah yang sangat banyak lagi yang bisa dilihat dari apa? Dari ya, nas-nas syariat yang lain. Qadibitun rahmin wa rahmukumullah. Nah, waya kasratun nasal diantaranya. Memperbanyak keturunan. Ya. Ya, qadibitun rahmin wa rahmukumullah. Wal aulad. Perbanyak anak. Ya, qadibitun rahmin wa rahmukumullah. Dan hal-hal yang lain yang kita sebutkan sebagiannya tadi. Ikhwan fiddin rahimahullah wa rahmakumullah. Termasuk di antara hikmahnya namarakallahu fikum mengumpulkan ya, mengumpulkan dua keluarga yang tadinya berjauhan, berpisah. Ya dengan pernikahan tadi keluarganya ya istri dan keluarganya suami akan bergabung. Ya, dan itu bisa namarakallahu fikum mempererat persatuan kaum muslimin, persaudaraan kaum muslimin. Dan ini perkara yang dituntut. Ya, yeah, di dalam syariat. Bahkan segala sesuatu yang bisa merusak hal ini, dilarang semuanya oleh syariat. Namarakallahu fikum. Ya, qalibitun hukmu. Segala sesuatu yang bisa merusak tujuan ini, tujuan persatuan kaum muslimin, itu dilarang semuanya. Makanya, menipu gak boleh. Kenapa? Bisa keruh dan bisa apa menjadikan persaudaraan menjadi hancur gara-gara itu. Yeah. Ya, kalau dibikin rahmat orang makmum, najis gak boleh. Ya, yeah. Musorot gak boleh dalam apa dalam syariat dalam jual beli. Yeah. Ya, kalau dibikin rahmat orang makmum. Berikutnya termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hikmatur Rasul alaihi salatu wassalam hikmatus Rasul alaihi salatu wa fima idza ta'addara syai hissan aw syar'an fa inna sallallahu alaihi wasallam yadhkuru dalil anhu. Hikmahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Nggih, ketika amarakallahu fikum ada yang ta'addur, ta'addur tidak bisa melakukan sesuatu amarakallahu fikum dari perintah-perintah baik secara hissi maupun secara syar'i, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan solusinya. Ini hikmah ya, amarakallahu fikum. Nggih, memberikan solusinya. Seperti ini ya, Rasul alaihi salatu wasallam merintahkan para pemuda, wahai para pemuda, nek wis di kemampuan, kalau sudah punya kemampuan baik secara jasmani maupun secara namarakallahu mali, namarakallahu, maka nikahlah kalian. Hadirin rahimani rahimakumullah. Ini seruannya bagi mereka yang punya kemampuan ya. Namarakallahu fikum. Kita enggak mandang yang enggak punya kemampuan. Dari sisi jasmani, memang sudah enggak butuh kan gitu ya. Namarakallahu. Ya hadirin rahimakumullah. Jasmani mampu, harta enggak mampu. Namarakallahu fikum. Hartanya enggak ada. Maka di sini Rasulullah SAW mengasih apa? Solusi. Ini bentuk hikmahnya beliau alaihi salatu wasalam di dalam memberikan amarakallahu fikum pengarahan. Ya, kasih perintah, oh ada yang enggak mampu. Ya, yang enggak mampu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, kan gitu ya. Ya khalifatin rahmatullah, dan termasuk solusi ya. Termasuk solusi bagi mereka yang memiliki amarakallahu fikum kendala ya. Kendala dana ya, dalam keadaan kondisi tubuhnya amarakallahu fikum syahwatnya normal dan kepingin amarakallahu fikum. Ya khali fitnah di antara solusi, bukan satu-satunya, di antara solusi adalah berpuasa. Ya. Itu solusi nabawi. Ya, dan ada solusi-solusi yang lain ya yang bisa dia lakukan. Kadang sudah puasa tapi saya ngebut wae amarakallahu fikum, saya pengin wae. Iki piye iki amarakallahu fikum. Ya. Sementara mau ke situ enggak punya duit amarakallahu fikum. Tidak punya uang. Khalifatun rahmatullah. Tempuh cara yang lain. Khalifatun rahmatullah. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Satu dari solusinya. Nah, barakallah. Insya Allah bermanfaat. Ya. Khalifatun rahmatullah. Tapi kalau ternyata masih ya. Begitu terus. Nah, barakallah. Di antaranya nah, barakallah. Bisa. Ya. Jangan nganggur. Jangan nganggur. Apa nganggur itu pikiran ini aneh-aneh. Namarakallahu fikum ya. Khalifatun rahmatullah. Makanya kalau antum sekarang posisinya sebagai tualib. Jangan nganggur. Nanti aneh-aneh pikirannya. Namarakallahu fikum. Ya, waktu-waktunya gunakan untuk namarakallahu fikum. Menghafal dan lain sebagainya. Kalau nganggur aneh-aneh nanti pikirannya. Termasuk juga orang yang punya kendala seperti itu. Ya. Pengen nikah ngebut, pol namarakallahu fikum, ape mau menikah enggak punya uang. Ya, yeah. Sudah puasa tapi tetap terus namarakallahu fikum, keinginannya masih muncak namarakallahu fikum, jangan nganggur. Ya, yeah. Gunakan waktu-waktunya untuk namarakallahu fikum melakukan sesuatu sehingga teralihkan pikirannya itu. Yeah. Ya. Ya khalifatun rahmatullah. Nah, ada kegiatan yang bermanfaat namarakallahu fikum. Kalau tolip, banyak-banyak namarakallahu fikum. Ya. Gunakan waktunya untuk murojaah dan lain sebagainya. Ya. Bosan saat namarakallahu fikum. Murojaah itu terus. Ya khalifatun rahmatullah. Kalau misalnya namarakallahu fikum, memang tabiat kita ya, khalifatun rahmatullah. Itu kalau kita melakukan sesuatu dalam satu jenis jenis kegiatan, memang cepat bosan. Ya, cepat bosan. Tapi sekali lagi, ikhwan fillah rahimakumullah rahimakumullah, termasuk hikmah yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk nama fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kebaikan itu satu jalan. Banyak jalan. Ya, yang mungkin kalau kita bosan di satu jalan ini, kita bisa melakukan namarakallahu fikum dari jalan yang lain. Sampai Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau membuat satu bab khusus terkait masalah ini. Bab bayanu kasrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Supaya seorang ketika bosan pada satu thariqah, satu jalan, ya, bisa beralih pada jalan yang lain. Nah, warakallahu fikum. Yang jelas tetap di atas apa? Di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Dan sudah merupakan sunatullah yang namanya al-bashar, manusia itu bosenan. Ya. Yeah. Ya taril futur, tertimpa futur. Ya, yeah. Pertama koyok-koyokin amarakallahu fikum, mos luar biasa semangatnya. Habis itu loyo, itu sudah biasa. Itulah manusia. Kata Rasulullah SAW, kullu ibadatin sirrah. Setiap ibadah itu ada masa-masa semangat. Wa kullu sirratin fatrah. Dan masa semangat itu ada masa-masa futur. Yeah. Yang paling diwaspadai itu ketika futurnya ini amarakallahu fikum. Nah, futurnya ini amarakallahu fikum. Kalau ketika futurnya dia masih bisa menjaga, terus di atas ketaatan, sip, zen. Namarakallahu fikum. Beruntung dia. Selamat dia. Yang paling berbahaya itu kalau futurnya digunakan pada yang itu. Yang selain daripada itu. Nah, dengan kita mengetahui jalan-jalan kebaikan yang banyak. Tadi itu namarakallahu fikum. Bosan pada satu jalan. Iya. Ke jalan yang lain. Tapi tetap di atas ketaatan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Namarakallahu fikum. Ya kali fitn rahmatmu. Sehingga terus berkegiatan. Kegiatan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya. Ya qali bitin rahmanahum. Sampai disebutkan di dalam ya bab itu, bab bayan kasratul khair termasuk minal khair dan banyak fadilah dan keutamaan yang akan didapatnya, didapatkan oleh pelakunya amarakallahu fikum imatatul adza. Ya. Ya, jadi hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi hadis ini. Nawarakallahu fikum. Ya. Akhali bi rahmakumullah al-iman. Ya. Namaruk bid'un wa sab'una syu'batan. Ya, fa'ala qul la ilaha illallah wa adnaha imatul adza an tariq wal haya'u min al-iman. Hadis pertama yang disebutkan beliau. Beliau di situ itu menyebutkan sekitar 23 hadis nawarakallahu fikum yang menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan tadi. Di antaranya menanam. Ya, sampai menanam apa saja namarakallahu fikum. Ya, tapi kan kita dibunuh Ustaz, tanam apa gitu ya. Namarakallahu fikum. Ya kali fitn rahmakumullah. Ya. Juga di antaranya ngasih makan, kata ngasih makan hatta kepada hewan. Ya, antum dibunuh bisa namo rawat apa? Rawat ikan. Ya. Ditaruh di apa? Di akuarium tiap hari kasih makan. Sudaqoh itu amarakallahu. Kata Rasulullah, likul fi kulli kabidin rabbin sadaqoh. Nih, pada setiap amarakallahu fikum hati yang basah itu ada sudaqoh. Ya, ngasih makan ikan meskipun hanya satu apa? Satu takari gitu ya amarakallahu. Sudaqoh itu amarakallahu fikum. Ya, itu kebaikan. Ya. Dan alhamdulillah kalau di pasiran amor kita fasilitasi namarakallahu fikum. Yang pengin apa? Bikin apa ngerawati apa? Ngerawat ikan pakai akuarium monggo. Ya, dulu sempat kita fasilitasi ngerawat apa? Ngerawat ayam gitu nam, ternyata banyak mengganggu nam kita itu. Ya, kita alihkan pada yang lain. Itu masuk kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan supaya kita enggak mikir macam-macam. Ini ya. Kepada bikin rahmatullahi. Ya. Wallah alam biswab. Itu juga sebagai solusi. Nawarakallahu fikum. Ikhwari fitin rahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain puasa. Nawarakallahu fikum. Ya. Dijalankan puasa. Dan ini insyaAllah luar biasa taksirnya. Ya. Tapi kok ternyata masih itu lagi. Nawarakallahu fikum. Di samping puasa. Lakukan banyak kegiatan. Nawarakallahu fikum. Baik sifatnya duniawi maupun yang nama rokhlasnya tin ukhrawi. Kali fitin rahmilah. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya. annahu yanbaghi lil insani la yanbaghi lil insani ay yastaqridha lit tazawwuj. Enggak perlu ya bagi seorang untuk utang dalam rangka menikah. Ya. Enggak perlu barakallahu fiik. Kata beliau demikian. Ya, kalau bisa barakallahu fiik, enggak usah utang lah. Barakallahu fiik. Makanya nang di sini Rasulullah SAW khitabnya manis tapa aminkum. Ya, nek saya utang-utang iku enggak mampu pada dasarnya. Barakallahu fiik. Ya. Artinya sudah cukuplah puasa kalau memang kamu enggak punya duit. Barakallahu fiik. Samping terus barakallahu fikum berusaha bekerja ngumpulkan dana barakallahu kalau terkumpul baru nggih digunakan untuk ya biaya menikah barakallahu kata beliau wa wajhud dilalah annahu qala dan sisi pendalilan dari hadis ini puasnya enggak seyogyanya bagi seorang untuk berutang ya dalam rangka untuk menikah digunakan untuk menikah ya barakallahu wasudilalah Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan malam wa malam yastati' ya fa'ali bisau kalau enggak mampu wis poso ae enggak usah utang. Kalau seandainya utang termasuk solusi akan disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ya malam yastik fa'ali bidrain begitu barakallahu fikum utanglah untuk menikah kan itu ya tapi enggak disebutkan sama Rasulullah alaihi salatu wasallam barakallahu fikum ya qali fitin rahmakum ya itu kalau barakallahu fikum ketika dia berhutang tadi enggak ada sesuatu yang dijaga no ya untuk bayar ya qali fitin rahmakum nah. Tapi bagi mereka yang barakallahu fikum ada sesuatu yang dijaga no ya. Ada sesuatu yang dijadikan jaminan ya. Ya, untuk memiliki sejumlah dana ya. Yang dia nanti bisa gunakan untuk menikah. Ya, dikarenakan ada sesuatu halangan sehingga enggak bisa memanfaatkan. Ya, dan dia berhutang bisa berharap dengan itu. Enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Berarti ada dia punya anak barakallahu. Ya kharifit enam. Tapi kalau enggak ada. Isinya memang enggak punya apa-apa anak barakallahu dan enggak ada yang dijadikan jaminan. Ya jangan. Mayan bagi. Nah, wis kerja dhisik anak barakallahu fikum berusaha dulu. Nah, sampai nanti ke apa mendapatkan sejumlah dana baru anak barakallahu digunakan untuk nikah. Ikhwari fi dinillah makmumah. Walam yakul fal yastaqrid. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan hendaknya dia berhutang. Aw fal yastadin. Namarakallah. Wayadullu lihada. Aydan. Dan namarakallah fikum menunjukkan ini pula. Qauluhu ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal yastaqfifil latin la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Barakallahu fikum. Naam. Fal yastaqfif. Hendaknya dia menjaga kehormatannya. Ya. Yeah. Orang yang tidak mendapati ya yeah, biaya untuk menikah. Ya, yeah. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Ya. Yeah. Ya kali bintah makmum. Ini juga sisi pendalilan daripada faedah yang disebutkan oleh beliau. Barakallahu. Jadi enggak harus ya seorang dalam rangka untuk menikah hutang. Ya dalam keadaan dia enggak punya jaminan untuk bayar utangnya tadi. Ya. Kali bintah makmum. Nah. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan ya kepada mereka. Ya, dari kenikmatan dan fadilah-fadilahnya. 6. Ikhwari fiddin rahimani wa rahmakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian faedah yang berikutnya. Naam. Tahrimul istimna. Ya, tahrimul istimna. Apa itu istimna? Naam warakallahu fikum. Istimna ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kalau untuk perempuan namanya si Haq. Bukan. Naam, istimna sama-sama naam warakallahu fikum. Kalau si Haq itu ya perempuan dengan perempuan. Naam. Kalau luti laki-laki dengan laki-laki ya. Naam warakallahu. Istimna itu naam seseorang naam warakallahu fikum mencari kenikmatan ya dengan syahwatnya ya, syahwat kemaluannya ya, dengan perantaraan selain ya kepada naam warakallahu lawan jenis. Naam warakallahu. Kalibit namanya. Atau naam warakallahu bahasanya, bahasa-bahasa itu bahasa kerennya onani. Onani. Ya. Yeah. Itu istimna. Haramkan amarakallah. Ya, yeah, haramnya onani. Ya khani fitin rahmin rahmin. Alladhi yusammunahul adat sirriyah. Nah. Yang diistilahkan dengan kebiasaan tersembunyi. Ya. Yeah. Kebiasaan tersembunyi. Nah, wajhu sisi pendalilan daripada hadis ini untuk melarang tindakan istimna adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yursyid ilaihi inda adamil qudrati alal ba'ah. Ya, yeah. Sama seperti utang tadi ya, warahmatullahi. Karena Nabi SAW tidak membingkan untuk melakukan tindakan tersebut ketika seorang tidak memiliki kemampuan secara finansial. Ya. Yeah. Untuk menikah, untuk biaya menikah. Ya, kau lebih tentang. Laukana jaizan la arsyata zalik. Kalau seandainya itu diperkenankan oleh Rasulullah SAW, niscaya Rasulullah SAW akan membimbingkannya. Ya. Yeah. Khairi fitnah mukmah. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Ya. Yeah. Walaupun khairi fitnah mukmah. Ada di kalangan ulama yang benar boleh. Ya. Yeah. Boleh melakukan istimna. Naam warakallahu fikum. Ya, di antaranya adalah Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Yang perbolehkan istimna. Walaupunnya yang rajih insyaallah enggak boleh. Dan istimna itu sendiri rahimahullah fikum punya pengaruh yang buruk. Ya. Termasuk penyimpangan afwan seksual. Bentuk penyimpangan seksual itu istimna. Ya, kalau ditentah rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Naam warakallahu fikum. Ikhwali bin rahmi wa rahmakumullah. Afan, mau tanya. Bolehkah mensibukkan diri dengan perkara yang mubah? Agar tidak terpikir untuk menikah. Dalam keadaan dia tidak mampu dengan bermain game. Wah, ini bahaya ini naam warakallahu fikum ya. Dengan bermain game naam warakallahu fikum. Dalam perkara ini ada dua permasalahan yang harus diperjelas. Berkaitan dengan bolehkah kita melakukan tindakan dengan mubah untuk mengalihkan pikiran kita agar tidak teringat. Boleh, silakan. Dan itu yang termasuk solusi. Yeah. Yang kedua, terkait dengan main game. Gitu loh. Lamaroklopik. Ya kalau fitnah menurut rahmatullah. Nah. Ya Akhwani fillah rahimakumullah, terkait dengan permainan game untuk saat ini akhwani fillah rahimakumullah, wallahualam bissawab, itu termasuk perkara yang sangat melalaikan. Sangat melalaikan. Itu sudah mujarab, sudah dirasakan oleh banyak pihak, orang yang sudah kena kecanduan game ini namarakallahu fikum, lebih parah daripada orang yang kecanduan narkoba. Enggak percaya? Enggak percaya? Sampai ada yang ketabrak gara-gara game itu. Pas dulu ada Pokemon Go itu ya namarakallahu fikum. Iya. Namarakallahu fikum. Kan nyari Pokemon di mana itu ketabrak sampai mati orangnya. Namarakallahu fikum. Saking itu nya luar biasa. Dan sekarang ini kalau itu dibuka lebar-lebar namarakallahu fikum. Iya, itu jadi masalah tersendiri. Ya, banyak perkara yang banyak. Ngapain game? Namarakallahu fikum. Ya. Kadang sampai lupa sholat, lupa makan, namarakallahu fikum, mainan game. Lebih-lebih namarakallahu kalau orientasinya sudah bisnis. Ya, main game sudah dapat ini. Ya enggak? Khairi fitin rahminah rahmakumullah. Sampai jadi masalah terus ini. Pak polisi pernah cerita sama saya, namarakallahu fikum. Pak polisi, namarakallahu. Jadi dia punya teman namarakallahu fikum. Dia itu kalau main game itu sampai, masya Allah, kerja-kerja itu pakai game. Gini. Kenapa? Habis itu dapat duit. Ya, poin-poin gitu ya, namarakallahu fikum. Dikumpulkan. Ya, nanti dijual. Bahkan sebulan bisa 1 juta, 10 juta, subhanallah. Ya, itu yang pinter. Ya, sing main gamenya enggak profesional. Sini kalah. Duit terus namarakallahu fikum. Gak bisa main game, beli lagi. Itu kalau sudah kesenian, hati-hati. Namarakallahu. Iya enggak? Iya, saya termasuk gak bisa main game. Namarakallahu. Iya, jadi gak pernah. Namarakallahu. Alhamdulillah. Bolehkah orang yang terkena impoten menikah? Iya, kalau dia memungkinkan. Impotensinya itu namarakallahu fikum sembuh boleh. Nggih, karena ada yang impoten permanen namarakallahu fikum. Nggih. Kalau semacam ini hendaknya tahu diri. Namarakallahu fikum. Ya khari bitun rahmah, karena itu akan mudaratkan. Ya khari bitun rahmah, termasuk yang bisa pada perkara yang diharamkan atau bahkan apa atau paling tidak makruh ketika dia menikah namarakallahu. Karena pada asalnya dia enggak punya, nggih. Mu'natun nikah enggak punya. Apalagi dia sudah impoten, enggak punya duit lagi. Namarakallahu fikum kere. Coba lewat mbah makmu, maka jangan. Wis antum namarakallahu tahu dirilah. Banyak-banyak namarakallahu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kesempatan bagi antum namarakallahu, enggak mikir macam-macam. Nggih. Ya khairi fitin rahimahullah wa rahmat. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.